Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi masih dalam bab fi man la tasihhu imamatuhu fis shalah, bab mengenai orang-orang yang tidak sah keimamannya di dalam salat. Nah, kita lanjutkan di halaman 173 paragraf terakhir. Qala al-mu'allifu hafizahullah wa la tasihhu imamatu man hadathuhu da'imun, dan tidak sah keimaman orang yang senantiasa keluar hadas. Kaman bihi salasun, seperti orang yang terkena penyakit salasun, yaitu keluar kencing, au khuruju rihin, atau keluar buang angin, au nahwihi, atau semisal itu, mustamirrun, yang bersifat terus-menerus. Nah, jadi terus-menerus keluar air kencing, terus-menerus buang angin, tanpa bisa ditahan. Baik, maka orang yang seperti ini tidak sah keimamannya. Illa biman huwa mithluhu fi hadhil afati, kecuali dia menjadi imam terhadap orang yang semisal dengannya pada ya, penyakit tersebut. Tapi artinya keimaman orang seperti itu sah ketika dia mengimami orang-orang yang semisal, yaitu sama-sama orang yang senantiasa keluar hadas. Maka baru sesama mereka salah satunya mengimami itu sah. Amma sahihu, adapun mengimami orang yang sehat, fala tasihhu salatuhu khalfahu. Ya, adapun orang yang sehat, ya, amma sahihu, adapun orang yang sehat, fala tasihhu salatuhu khalfahu, maka tidak sah salat di belakang orang yang berpenyakit tadi. Li'anna fi salatihi khalalan ghaira majburin bibadalin, karena sesungguhnya pada salat orang tersebut, yang tadi ditimpa hadas yang terus menerus, pada salatnya terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak bisa disempurnakan dengan pengganti. Li'annahu yusalli ma'a khurujin najasati, karena sesungguhnya dia salat bersamaan keluar najis. Al-munafiyati lit-taharati, yang menafikan taharah, ya, yang namanya keluar najis dari tubuhnya tadi, menafikan kesucian dirinya. Wa innama shahhat salatuhu lid-darurati, adapun atau hanya saja salat orang tersebut dihukumi sah lid-darurah, karena kondisi darurat. Nah, artinya orang tersebut tetap sah salatnya, ya, karena memang kondisi darurat, tidak mungkin dia itu menahan keluarnya hadas tadi, sehingga dia tetap sah salatnya. Caranya sebagaimana diterangkan para ulama, bagi orang-orang yang seperti ini yang senantiasa keluar hadas, yaitu jika telah masuk waktu sholat, dia berwudu, kemudian kerjakan sholat. Kemudian nanti jika masuk waktu sholat yang berikutnya, dia berwudu lagi. Nah, artinya tiap kali dia datang waktu sholat, dia berwudu. Taib, bisa difahami? Itu cara orang yang sholat bagi orang yang ditimpa sakit hadas yang terus-menerus tidak bisa ditahan. Maka caranya apa? Bersuci tiap kali telah masuk waktu sholat, baru kemudian mengerjakan sholat. Ya, misalkan datang waktu zuhur, ya dia sholat wudu untuk sholat zuhur, kemudian dia kerjakan zuhur. Ya, masuk waktu asar, dia wudu untuk mengerjakan sholat asar, dan seterusnya. Taib. Wa bimithlihi, dan ketika dia sholat mengimami orang yang semisal, ya pun akan menjadi sah. Ya kan? Jadi dikatakan hanya saja sholat orang tersebut sah karena darurat. Dan juga sah dengan orang yang semisal dengannya. Litasawihima fi khurujil khariji al-mustamir. Karena, ya, litasawihima, karena dua orang tersebut sama-sama. Ya, fi khurujil khariji, pada kondisi keluarnya najis tadi, al-mustamir, yang bersifat terus-menerus. Nah. Jadi orang yang terkena penyakit seperti itu sah sholatnya. Kenapa? Karena darurah. Sah pula keimamannya dengan orang yang semisal. Kenapa? Karena orang yang semisal ya sama-sama dengan dia kondisinya sama-sama apa? Keluar najis yang bersifat terus-menerus. Adapun orang sehat maka tidak sah sholat di belakang orang yang seperti itu. Taib, ini pendapat yang disampaikan oleh muallif hafizahullah. Akan tetapi wallahu a'lam, yang rajih dalam permasalahan ini yaitu sah sholat di belakang orang yang ditimpa penyakit seperti itu. Taib, saya nukilkan ucapan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti'. Wal qawlu sahih fi hadha anna imamata man bihi salasul baul sahihah bimithrihi wa bisahihin salim. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang benar dalam permasalahan ini, bahwasanya keimaman orang yang ditimpa salasul baul, yaitu senantiasa keluar kencingnya, bahwa keimamannya adalah sah, baik mengimami orang yang semisal ataupun mengimami orang yang sehat. Ini pernyataan beliau rahimahullah. Ya, dalil yang menunjukkan hal ini yaitu dari sisi penjelasan hadzal rajul salatuhu sahihah. Orang ini yang ditimpa penyakit tadi kan salatnya sah. Ya kan? Salatnya kita hukumkan sah. Li'annahu fa'ala ma yajibu 'alaihi, karena dia telah mengerjakan apa yang wajib atasnya. Itu tadi telah kita singgung, yaitu dengan dia bersuci tiap kali masuk waktu salat. Ya kan? Dia telah mengerjakan apa yang wajib bagi dia berupa bersuci di tiap kali masuk waktu sholat. Wa idza kanat salatuhu sahihatan lazima min dzalika sihhatu imamatihi. Maka apabila sholatnya kita hukumi sah, maka berkonsekuensi dari itu sah pula keimamannya. Jadi pahami? Nah, jadi kalau sholatnya dia dihukumi sah, ya berarti keimaman dia sah. Ya, karena kemarin telah kita singgung adanya kaidah, siapa yang dihukumi sah sholatnya, maka dihukumi sah pula keimamannya. Jadi wallahualam, yang rajih dalam permasalahan ini yaitu sahnya keimaman orang yang senantiasa keluar hadas, ya, baik dia mengimami orang yang semisal ataupun mengimami orang yang sehat. Permasalahan berikutnya, wa in sulliya khalfa muhdithin aw mutanajjisin bi badanihi aw thawbihi aw buq'atihi. Dan jika dikerjakan salat di belakang imam yang berhadas, artinya dia berhadas belum wudu. Bedakan dengan tadi, kalau tadi permasalahan orang yang senantiasa keluar hadas, kalau ini dia normal sehat berhadas tapi belum wudu gitu. Dan jika dikerjakan sholat di belakang imam yang muhdits, artinya imam yang masih dalam kondisi berhadas, belum wudu begitu maksudnya. Au mutanajjisin, atau pada dirinya ada najis. Bi badanihi, apakah itu pada badannya. Au thawbihi, atau pada pakaiannya. au buq'atihi, atau di tempat dia mengerjakan sholat. Bisa dipahami? Sekarang kondisi permasalahan berikutnya adalah bagaimana hukum keimaman orang yang dia berhadas, yaitu belum wudu, atau seorang yang pada dirinya ada najis, mungkin badan, mungkin pakaian, mungkin tempat sholatnya. Tapi perhatikan, wadam yakuna ya'lamani bitilkan najasati awil hadathi hatta faragha minas shalah, dan dua orang tersebut, artinya orang yang berhadas belum wudu atau orang yang ada najis pada dirinya, imam yang seperti itu dikatakan tidak mengetahui adanya najis itu atau adanya hadas tadi hatta faragha minas shalah, hingga selesai dari sholat. Tapi artinya orang tersebut tidak sadar kalau pada dirinya hadas, dia belum wudu. Kemudian dia mengetahuinya setelah selesai sholat. Atau seorang imam pada dirinya ada najis, dia tidak menyadarinya, dia tidak mengetahuinya kecuali setelah selesai sholat. Ada gambaran ya? Jadi imam dia sebenarnya berhadas, belum berwudu, tetapi dia lupa atau dia tidak mengetahui. Al-muhim dia mengetahuinya setelah selesai sholat. Atau seorang pada dirinya ada najis, baik itu pakaian, badan, ataupun tempat sholat, dan dia tidak menyadarinya kecuali setelah selesai sholat. Maka ketika kondisi seperti ini, shahhat sholatul ma'mumi dunal imam, maka sah sholatnya makmum, tidak bagi si imam. Artinya apa? Makmum tidak perlu mengulang sholat, tetapi imam ketika selesai sholat kok menyadari ternyata dia hadas, belum berwudu, ternyata dia ada najis, ya, imam mengulang sholatnya. Tetapi di sini wallahualam perlu dirinci antara hadas dengan najis. Antara hadas dengan najis. Dikatakan di sini kan sah sholatnya makmum, tidak imam, ya kan? Tidak dengan imam. Yang benar dalam masalah ini betul ya, kalau yang makmum itu sah. Kalau yang imam dirinci, kalau itu najis sah sholatnya. Kenapa? Karena kaidahnya apa? Najis itu jika tidak diketahui kecuali setelah selesai sholat, sah. Sholatnya sah, ini terkait najis. Beda dengan hadas. Ya kan, kalau hadas, begitu selesai sholat baru menyadari, tetap dia tidak sah sholatnya. Begitu dia sadar belum bertoharah, ya dia bertoharah. Yaitu kalau dia hadas kecil, ya dia wudhu, kemudian mengulangi sholatnya. Kalau itu hadas akbar, ya dia mandi, kemudian mengulangi sholatnya. Ya, bisa difahami. Jadi kalau yang makmum sah sholatnya, betul. Makmum itu sah sholatnya. Adapun kalau yang najis, adapun yang imam, saya ulangi, kalau terkait makmum, betul, sholatnya makmum sah. Ya kan? Adapun sholatnya si imam dikatakan di sini tidak sah, tetapi yang benar di sini betul dirinci. Kalau itu terkait masalah najis, yang betul sah sholatnya. Ya, karena apa? Seorang yang pada dirinya ada najis, kemudian dia tidak mengetahuinya kecuali setelah selesai sholat, hukum sholatnya apa? Sah. Beda dengan yang hadas. Kalau yang hadas, barakallahu fikum, kapanpun dia menyadari bahwa sholat itu tadi dikerjakannya belum di atas toharah, dia harus segera bertoharah dan mengulang sholatnya. Mengulang sholatnya. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sholatnya makmum itu sah, diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza shallal junubu bil qaumi aada salatahu wa tammat lil qaumi salatuhum. Apabila seorang yang junub mengerjakan salat mengimami suatu kaum, maka maka dia mengulang salatnya dan sempurna salatnya kaum tersebut, ya, wa tammat lil qaumi salatuhum, dan sempurna salat mereka, yaitu salat kaum tersebut yang menjadi makmum. Ya, jadi kata Nabi, apabila seorang junub itu mengerjakan sholat mengimami suatu kaum, a'ada sholatahu, si imam mengulang sholatnya, wa tammat lil qaumi sholatuhum, dan sempurna sholatnya mereka, kaum yang tadi menjadi makmum. Taib, hanya saja hadis tersebut dikatakan adalah hadis yang dhaif. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, fi isnadihi dha'fun wa in wanqita'un, pada sanadnya ada kelemahan dan keterputusan. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين. Dan dengan pendapat inilah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa sholatnya makmum itu telah sah. Taib, dengan pendapat itulah berjalan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Fa'innahum sallau bin nas, karena sesungguhnya di antara mereka para khulafa ar-rasyidin pernah sholat mengimami manusia. Thumma ra'au al-janabata ba'da sholah, kemudian mereka melihat adanya junub setelah sholat, yaitu melihat pada pakaiannya ternyata ada bekas janabah. Fa'a'adu, maka ya barakallahu fikum, mereka yaitu para khulafa ar-rasyidun tadi mengulang sholat. Walam ya'muru an-nasa bil-i'adah, dan mereka tidak memerintahkan manusia untuk mengulang sholat. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi di antara hujjah yang menguatkan bahwasanya jika orang berjunub, ya berhadas menjadi imam, kemudian tidaklah diketahui hal itu kecuali setelah selesai sholat, maka cukuplah yang mengulang itu imamnya tadi. Adapun makmum tidak perlu mengulang. Dalilnya apa? Sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Nah, diriwayatkan memang ini terjadi pada Umar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka mengimami sholat, kemudian tadi dikatakan ternyata mereka berhadas. Maka mereka mengulang sholat dan makmum tidak diperintahkan untuk mengulang sholat oleh mereka. Baik. Berbeda halnya wa inna alimal imamu awil makmumu bil hadathi awil najasati fi afna'is sholah batulat sholatuhum. Berbeda jika imam atau makmum mengetahui adanya hadas atau adanya najis di tengah-tengah sholat, maka sholat mereka batal. Tadi kan perkara pertama yang kita katakan bahwasanya sholat makmum itu sah, kapan? Ketika mereka tidaklah menyadari imamnya berhadas kecuali setelah selesai sholat. Nah, sekarang disebutkan di sini, jika mereka bisa mengetahuinya di tengah-tengah sholat, maka sholatnya itu batal. Misalkan imam, dia berhadas. Kemudian, barakallahu fikum, ternyata dia lupa, sehingga langsung sholat belum bertoharah. Di tengah-tengah sholat, imam sadar bahwa dia berhadas, belum bertoharah. Maka sholat mereka batal, artinya harus diulang semua, baik dari imam maupun makmum. Ini ucapan beliau rahimahullah. Hanya saja disebutkan dalam catatan kaki nomor 3 di situ, wa ba'dul ulama yara anna salatal ma'mumin la tabtulu. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya salatnya makmum tetap kita katakan tidak batal. Jadi walaupun itu diketahui di tengah-tengah salat, salatnya makmum tidak batal. Wa anna al-imama fi hadhihi al-halati yastakhlifu man yukmilu sholata bihim, dan bahwasanya imam pada kondisi itu hendaknya dia menunjuk orang yang menggantikan dia untuk menyempurnakan sholat dengan para makmum. Dan ini pendapat yang rajih. Apa yang disebutkan dalam catatan kaki ini adalah pendapat yang rajih, bahwa jika di tengah-tengah sholat imam sadar bahwa dia belum bersuci dari hadas, maka apa? Dia tunjuk orang yang menggantikan dia untuk menyempurnakan sholat bersama para makmum. Nah, jadi sholatnya makmum juga tetap kita katakan sah, tidak batal, meskipun imam menyadarinya di tengah-tengah sholat. Bisa difahami ya? Nah, jadi baik diketahuinya di tengah di akhir sholat ataupun di tengah-tengah sholat, sholatnya makmum kita katakan sah. Sholatnya makmum kita katakan apa? Sah. Adapun sholatnya imam yang tadi berhadap, ya dia batal. Baik itu di tengah sholat ataupun di akhir sholat baru menyadarinya, sholatnya tidak sah. Maka si imam hendaknya dia bersuci, kemudian dia mengulang sholatnya. Adapun makmum, sholat mereka sah. Nah, baik, permasalahan berikutnya. Wala tasihhu imamatul ummi, dan tidak sah keimaman seorang yang ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi? والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها. Yang dimaksud dengan ummi di sini yaitu seorang yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Atau dia hafal surah Al-Fatihah akan tetapi dia tidak bagus di dalam membacanya. Maksudnya tidak bagus di sini apa? Maksudnya ka'an yalhana fiha lahnan yuhilul ma'na. Seperti dia melakukan kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah tadi dengan kesalahan yang mengubah makna. Kakasri kaf iyaka. Seperti mengkasrah kaf pada iyaka. Dibaca iyaki. Wadhammi ta an'amta. Mendhammahkan ta pada an'amta. Dibaca an'amtu. Wafathi hamzah ihdina. Menfathah hamzah ihdina menjadi ahdina. Ya kan? Ini kan mengubah makna. Au yubdilu harfan bighairihi. Atau dia mengubah huruf dengan huruf lain. Wahuwa al-althahu, yang dia kita katakan seorang yang cedal. Kaman yubdilu ra'a ghainan aw lama, seperti seorang yang mengganti huruf ra menjadi ghain atau menjadi lam. Awisina ta'an, atau mengganti huruf sin menjadi ta wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Yang namanya cedal ya kan mengganti huruf, tidak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu menjadi tergantikan huruf yang lain, maka tidak sah keimamannya. Fala tashihu imamatul ummi illa bi ummiyin mithlihi, maka tidak sah keimaman seorang yang ummi kecuali dengan orang yang ummi semisal dengannya. Litasawihima, karena kedua orang tadi sama. Ya kan? Idza kanu ajizina an islahihi, dikatakan sah salat orang yang ummi tadi apabila mereka memang tidak mampu membenahi kesalahannya itu. Artinya sudah maksimal. Dia bisanya baca Al-Fatihah ya seperti itu. Tidak bisa dia benahi lagi. Maka kita katakan sholatnya sah. Keimamannya dia juga sah dengan orang yang semisal dengannya. Tetapi fa'in qadiral ummiyu alal islahi likiraatihi. Tetapi jika sebenarnya si ummi tadi mampu untuk membenahi bacaannya. Ya, sebenarnya dia mampu membenahi bacaannya. Ya, tetapi dia tidak melakukannya, maka kondisi seperti ini lam tashihha shalatuhu wala shalatu man shalla khalfahu, maka tidak sah salat dia dan tidak sah pula salat orang yang di belakangnya. Tapi orang ummi dia salah-salah dalam baca Al-Fatihah, tapi sebenarnya dia mampu kalau mau mengulang lagi, membenahi, bisa. Tapi dia kok tidak melakukan, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya dia tidak sah, sholatnya makmum tidak sah. Kenapa? Li'annahu taraka ruknan ma'al qudrati alaih, karena dia meninggalkan salah satu rukun, padahal dia mampu untuk melakukannya. Ya kan, membaca Al-Fatihah adalah rukun. Dia sebenarnya bisa, tetapi dia tidak melakukan. Maka pada kondisi itu tidak sah sholatnya. Beda halnya kalau orang ummi tadi memang tidak bisa membenahi. Maksimal sudah. Bacaan yang seperti itu tadi maksimal sudah. Bisanya dia ya seperti itu. Maka pada kondisi itu sah sholat dia dan sah keimaman dia kepada orang yang semisal. Adapun dengan orang-orang yang dikatakan baik bacaan Al-Fatihahnya, ya tidak boleh orang seperti itu mengimami mereka. Berikutnya wa yukrahu an ya'umma ar-rajulu qauman aktsaruhum yakrahuhu bihaqqin, dimakruhkan seorang mengimami suatu kaum yang kebanyakan dari kaum tadi membenci orang tersebut dengan alasan yang hak. Bi an takuna karahatuhum laha mubarrirun min naqsin fi dinihi, yaitu bahwa kebencian kaum tadi kepada si imam ya ada pembenar. Adanya pembenar. Artinya memang benar, ada alasan yang benar. Ya. Seperti karena apa? Adanya kekurangan pada agama si imam tadi. Adanya kekurangan, kejelekan pada agama si imam tersebut. Sehingga wajar ketika kebanyakan dari kaum itu benci dengan si imam tersebut. Dalil yang menunjukkan bahwasanya makruh orang seperti ini untuk menjadi imam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tujawizu salatahum adhanahum, Salatatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Ya, harusnya lokalnya dhammah itu, salatuhum sebagai fa'il. Ya. Salatatun la tujawizu salatuhum adhanahum. Tiga golongan orang yang salat mereka tidaklah melampaui telinga-telinga mereka. Itu tidak terangkat ke atas, menunjukkan tidak diterima salatnya. Ada tiga golongan. Yang pertama, al-abdul abiqu hatta yarji', seorang budak yang kabur, yang lari hingga dia kembali. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua, seorang wanita yang suaminya bermalam dalam kondisi marah kepadanya. Ya, marah karena si istri tidak menunaikan hak si suami. Yang ketiga, wa imamun qaumin wa hum lahu karihun. Yang ketiga adalah imam suatu kaum yang kaum itu benci kepadanya. Itu tiga golongan orang yang sholatnya tidaklah melampaui telinga-telinga mereka. Rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu. Dan hadis ini dikatakan isnaduhu hasan, ya, sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam takhrij Mishkatul Masabih. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, idza kanu yakrahunahu li amrin fi dinihi. Apabila mereka, yaitu kaum tersebut, makmum tersebut, membenci si imam karena urusan agama si imam, mithli kadhibihi, au zulmihi, au jahlihi, au bid'atihi, wa nahwi dhalik. Semisal karena si imam itu dusta, atau zalim, atau si imam itu jahil, atau si imam itu berbuat bid'ah, atau yang semisal itu. Artinya kan alasan-alasan agama begitu. Wa yuhibbuna akhara aslaha minhu fi dinihi. Sementara para makmum itu mencintai orang yang lain yang lebih baik dari si imam tadi agamanya. Mithla ayyakuna asdaqa au a'lama au adiyana. Semisal orang yang lain tadi lebih jujur, lebih berilmu, lebih beragama. Maka fa'innahu yajibu an yuwalla alaihim hadha alladhi yuhibbunahu. Maka wajib untuk dijadikan imam atas mereka itu, ya, orang yang kedua tadi yang mereka cintai. Walaysa lidhalika ar-rajuli alladhi yakrahunahu an ya'ummahum. Dan tidak pantas bagi lelaki pertama yang para makmum tadi membenci dia untuk dia mengimami mereka. Kama fil hadithi anhu, sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada tiga golongan orang yang salat mereka tidak melampaui telinga-telinga mereka. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna. Seorang lelaki yang mengimami suatu kaum yang mereka benci kepadanya. Yang kedua, wa rajulun la ya'ti salata illa dibaran. Seorang lelaki yang tidaklah mendatangi salat kecuali setelah keluarnya waktu, telah habisnya waktu. Yang ketiga, wa rajulun i'tabada muharrara, dan seorang yang memperbudak orang yang merdeka. Nah, orang merdeka tapi oleh dia diperbudak. Apakah dengan dia paksa, dia kuasai secara paksa, atau dengan dia menyembunyikan status dia yang sudah merdeka. Taib. Qala aidan, berkata juga beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza kana bainahum mu'adatun min jinsi mu'adati ahli al-ahwa'i wal madzahib. Apabila di antara mereka, yaitu si imam dan para makmum, terdapat permusuhan, ya, semisal permusuhannya ahlul ahwa dan para orang-orang yang fanatik dengan madhab-madhab, maka layan bagi an ya ummahum, tidak sepantasnya dia itu mengimami mereka. Di annal maqsuda bis salati jama'atan an yatimma al-i'tilaf. Karena di antara maksud, di antara tujuan sholat itu dikerjakan secara berjamaah, ya, untuk sempurnanya ada yang saling mencintai. Wa qala alaihi salatu wassalam, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Jangan kalian saling berselisih, sehingga berselisih pula hati-hati kalian. Nah, jadi tujuan sholat di antaranya adalah ikhtilaf, saling mencintai, saling lembut antara yang satu dengan yang lain. Taib, intaha, selesai di sini ucapan Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Taib, selanjutnya amma idza kana al imamu dha dinin wa sunnatin wa karihuhu lidzalik. Perhatikan, adapun apabila si imam, orang yang memiliki agama, seorang sahibus sunnah, kemudian mereka benci imam tersebut karena al-haq tadi, karena dia berpegang dengan agama, karena dia berpegang dengan sunnah, menjadikan kaum itu benci dengannya, lam tukrahil imamatu fi haqqihi, maka tidaklah dimakruhkan keimaman orang tersebut. Wa innamal atabu ala man karihahu, hanya saja yang tercela itu orang yang membenci imam ini. Sedihami ya. Jadi yang dimakruhkan tadi adalah kalau ada kekurangan pada si imam, yang kekurangannya itu kekurangan agama, sehingga makmum itu pada membenci dia, maka dia makruh menjadi imam. Adapun kalau seorang itu sahibus sunnah, dengan sebab itulah makmum membenci dia, ya kan, seperti di zaman kita ini, karena orang tidak mengenal sunnah, tidak faham sunnah, mereka membenci orang-orang yang mereka berpegang dengan sunnah, maka pada kondisi itu tidak makruh. Justru yang tercela para makmum yang mereka membenci imam yang berpegang dengan sunnah. Wa ala kullin fayanbaghi al-i'tilafu bain al-imami wal ma'mumin. Baik. Yang jelas, apapun kondisinya, sepantasnya terjadi saling mencintai, saling lembut di antara imam dan para makmum. Wata'awunu alal birri wa taqwa, terjadi saling ta'awun, saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Watarkut tashahun wattabaghud, dan tinggalkan saling bermusuhan, saling membenci. Taba'an lil ahwa'i wal aghradi syaitaniyah, karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti tujuan-tujuan yang itu bisikan dari syaitan. Fayajibu alal imam an yura'i haqqal ma'mumin, wajib atas imam untuk memperhatikan haknya para makmum. Wa la yashuqqu alaihim, tidak memberatkan mereka. Wa yahtarim syu'urahum, imam hendaknya memuliakan perasaan-perasaan mereka. Artinya kalau kondisi yang di situ berat bagi mereka untuk dipanjangkan sholat, ya hendaknya imam meringkas sholat, dan seterusnya. Wa yajibu alal ma'mumin an yura'u haqqal imam, sebaliknya wajib atas para makmum untuk juga memperhatikan haknya imam. Wa yahtarimuhu, dan untuk mereka memuliakan imam tadi. Wa bil jumlah, dan secara global kita katakan, fayan baghi li kullin minhuma an yatahammala ma yuwajihuhu min al-akhari min ba'dhil intiqadat allati la tukhillu bid-din wal muru'ah. Sepantasnya bagi masing-masing, yaitu bagi imam maupun makmum, untuk bersabar di dalam menghadapi perkara yang muncul dari pihak lain berupa sebagian kekurangan-kekurangan, selama kekurangan-kekurangan tadi tidak menodai agama maupun kehormatan. Artinya yang namanya kekurangan, kalau itu sifatnya biasa, manusiawi, hendaknya saling menyabari. Makmum menyabari kekurangan imam, imam menyabari kekurangan makmum, begitu. Selama itu kekurangan-kekurangan yang tidak mencela agama dan muru'ah mereka. Artinya kekurangan yang wajar, yang biasa. Wal insanu mu'arradun lin naqsi, yang namanya seorang insan, ya pasti pada dirinya ada kekurangan. Wa man dhalladhi turda sajayahu kulluha kafal mar'a nubda antu adda ma'ayibuhu. Dan siapakah orang yang seluruh perangai-perangainya bisa diridhoi? Artinya siapa sih orang yang seluruh perangai, seluruh akhlaknya itu kita meridhoinya? Kafal mar'a nubdan antu adda ma'ayibuhu, mayak ma'ayibuh. Cukuplah seorang itu dikatakan baik jika aib-aibnya itu bisa dihitung. Artinya sedikit bisa dihitung aibnya. Taib. هذا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. Ini yang bisa kita sampaikan. Kami mohon kepada Allah untuk memberikan hidayah dan taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.